Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah halaqah kita yang ke-52 dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Pembahasan kita sudah sampai pada hadis yang ke-50, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci wanita muslimah, membenci seorang wanita mukminah. Jikalau dia membenci dari wanita tersebut sebuah akhlak, maka niscaya dia akan ridha, dia juga ridha dari wanita tersebut akhlak yang lainnya. Rawah Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita sebuah petunjuk, atau lebih khususnya memberikan petunjuk kepada seorang suami dalam mempergauli istrinya, yang dimana petunjuk yang beliau berikan ini merupakan sebab terbesar dan faktor yang sangat kuat untuk bisa membawa seorang suami kepada husnul ashrah, mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mukmin dari su'il ashrah, yaitu berperilaku buruk atau mempergauli dengan cara yang buruk kepada istrinya. Dan tentunya sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menuntut kita untuk melakukan hal yang sebaliknya, yaitu kita diperintahkan untuk husnul ashrah, berperilaku yang baik, bergaul yang baik dengan para istri. Beliau perintahkan agar seorang suami dia memandang kepada akhlak-akhlak indah yang ada pada istrinya dan perkara-perkara yang dia sukai dari istrinya, serta dia jadikan hal-hal tersebut sebagai pembanding atas hal-hal yang tidak dia sukai dari istrinya. Karena seorang suami apabila dia memperhatikan sesuatu yang ada pada istrinya yang berupa akhlak yang indah, kemudian kebaikan-kebaikan yang dia sukai, lalu dia juga melihat kepada sebab yang selama ini menjadikan dia bersikap tidak suka kepada istrinya tersebut, maka tentunya dia hanya akan melihat satu atau dua hal saja dari hal-hal yang tidak dia sukai, karena dia pun melihat kepada hal-hal yang dia senangi dan itu tentunya lebih banyak. Maka apabila seorang suami bersikap adil, maka dia akan menutup matanya dari keburukan-keburukan yang ada pada istrinya, karena keburukan tersebut sudah tenggelam di dalam kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang ada pada istrinya, sehingga kebersamaan di antara mereka berdua tetap langgeng dan hak-hak pun bisa ditunaikan, baik itu hak-hak yang wajib maupun hak-hak yang mustahab. Bahkan bisa jadi istrinya itu berusaha untuk merubah sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya. Adapun orang yang dia menutup mata dari kebaikan-kebaikan yang ada pada istrinya dan dia hanya melihat kepada keburukan-keburukan yang ada saja, maka orang yang seperti inilah orang yang tidak adil dan hampir-hampir dia tidak akan bahagia dengan istrinya. Maka orang dalam hal ini terbagi menjadi tiga kategori atau tiga macam orang. Yang pertama adalah orang yang paling mulia dalam hal ini, yaitu orang yang dia memperhatikan atau memandang kepada akhlak yang baik dan kebaikan-kebaikan yang ada pada istrinya, dan dia menutup mata dari kejelekan-kejelekan secara total sehingga dia melupakan kejelekan-kejelekan yang ada pada istrinya. Orang seperti orang yang paling mulia dalam hal ini. Yang kedua, orang yang dia paling sedikit diberikan taufik dan sedikit akhlak yang mulia yang ada pada dirinya, itu orang yang merupakan kebalikan dari orang pertama, yang dia menyia-nyiakan kebaikan yang ada pada istrinya meskipun begitu banyak, dan dia senantiasa menjadikan kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan itu terus ada di hadapan matanya, bahkan dia perpanjang dan dia perlebar, serta dia tafsirkan dengan prasangka-prasangka dan takwilan-takwilan yang tentunya itu akan menjadikan kejelekan yang sedikit berubah menjadi banyak. Dan orang yang ketiga adalah orang yang memandang kepada dua hal tadi, kebaikan-kebaikan dan keburukan dia lihat, kemudian dia timbang di antara keduanya, dan dia perlakukan istrinya sesuai dengan takaran dari masing-masingnya, yang seperti orang yang adil, namun tidaklah sesempurna dari orang yang pertama. Demikianlah adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang suami, yang tentunya hal ini patut untuk dia amalkan, dan bukan hanya kepada seorang istri, namun juga hal ini berlaku pada semua orang yang kita diperintahkan untuk mu'asyarah bil ma'ruf, untuk bergaul dengan mereka dengan cara yang baik, sehingga hal itu bisa menjadikan dia menunaikan hak-hak yang wajib dan hak-hak yang mustahab. Demikian penjelasan hadis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa insaf, bisa berlaku adil di dalam bermuamalah, di dalam menggauli orang-orang yang kita diperintahkan untuk bergaul dengan cara yang baik kepada mereka, sehingga tercipta keharmonisan, tercipta kebaikan dan pergaulan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.